terus mendengarkan Radio Gaung Aman. Perhatian, perhatian, Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang kami hormati. Dengan ini kami informasikan bahwa Warung Aman segera kami buka. Soal anak Jaksel yang di sosmed itu. Iya banget, gue literally offended gitu loh sebagai anak Jaksel yang tinggal di Senopare. Gue kira ketan hitam, ternyata Mbak Titik pakai baju hitam-hitam, galau ya? Yes, sirik, bukan urusan kamu pokoknya. Udah, aku aja deh kalau lagi galau. Sama siapa sih? Sini bilang sama gue. Sama yang namanya Anton ya? Yang tukang cendol itu, yang kalau lewat kemari itu suka kedip-kedipin mata. Apa perlu si Anton gua labrak? Tenang aja Mbak Titi. Apaan sih, Cai? Rese deh mulai. Bun. Kiri, Bang, kiri. Iya, di sini aja. Stop. Titi, tolong bantuin Bunda nih bawa belanjaan. Iya, Bun. Tunggu sebentar. Itu si Titi kenapa, Cai? Cemberut gitu. Kalian pasti ribut lagi. Oh, itu Bun. Mbak Titi lagi galau sama si Anton, tukang cendol yang suka lewat sini. Kalau lewat kedip-kedipin mata dan centil lagi. Padahal nggak ada yang manggil, tapi dia demennya lewat sini, Bun. Oh, alah. Apaan sih, Cai? Gosip aja deh, gibah mulu kamu mah, nyebelin. Siapa yang gibah? Gibah bukan yang di dalam beras itu, maksud lo? Gabah itu, Cai, bukan gibah. Ya, Pung, ngagetin aja. Baru dateng, Pung. Iya, saya dengar suara kalian ribut sampai ke jalan depan jalan itu tuh. Ributin apa sih kalian berdua? Biasalah, Pung. Mereka berdua kalau ketemu kan mesti begitu. Kalau nggak pakai berantem atau saling ledek, kayaknya ada yang kurang gitu. Hati-hati kalian berdua loh. Nanti jodoh gimana? Ih, aku sih ogah. Ica itu yang dari tadi nyebelin aja. Dia ngeledekin aku, Pung. Dia ngeledekin aku, Bun. Aku dibilang lagi galau. Masa cuma gara-gara pakai baju hitam aja dibilang galau? Lah emang salah. Dari kemarin saya perhatiin Mbak Titi pakai bajunya hitam aja. Saya lihat kagak ada yang meninggal di mari. Nah, terus apa artinya selain Mbak Titi galau karena tukang cendol kesayangan yang gak nongol dari kemarin? Kamu Cai bisa gitu langsung bikin kesimpulan? Emang kalau orang pakai baju hitam bisa artinya lagi galau? Tahu nih Cai, langsung bikin kesimpulan aja kalau aku lagi galau. Udah gak pakai tanya-tanya lagi, langsung teriak aku lagi galau. Bikin orang yang lewat depan warung pada nengok tadi. Kan aku jadinya sebal, malu. Yalah, kuwi to sing gawe cembetut kayak ngono kuwi to, nduk. Ya wes. Ini makan dulu pisang gorengnya, mumpung masih panas, Opung. Sama Icai, mau kopi nggak? Boleh, Bun. Saya kopi susu ya. Saya kopi hitam biasa, Bun. Iya, ditunggu ya. Sesuai dengan Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Masyarakat Adat, Pasal 38, negara-negara dalam konsultasi dan kerjasama dengan masyarakat adat akan mengambil langkah-langkah yang tepat, termasuk pengakuan hukum, untuk mencapai tujuan akhir dari deklarasi ini. Ulun Dimas Luksado, masyarakat adat Kampung Mawak Pian, telah mendengarkan Radio Gaung Aman. Saya Dimas Luksado, komunitas masyarakat adat Balai Mawak. Anda sedang mendengarkan Radio Gaung Aman. Salam masyarakat adat berdaulat mendiri bermertabat. Kau ini kadang lucu, Cai. Bisa-bisanya kau simpulkan kalau ada orang pakai baju hitam itu artinya galau. Lah iya, Pung. Kalau ada orang meninggal, kita ngeliat pakai baju hitam. artinya kita kan ikut berduka. Nah, berduka itu juga galau kalau urusannya perasaan. Kau ini, Cai, ya tidak begitu juga kesimpulannya. Emang kau udah tanya ke Mbak Titi kenapa dia sering pakai baju hitam? Iya, Ica emang udah tanya sama Titi, benar dia galau. Belum, pas saya tanya dia, dia langsung cemberut. Gak tahu tuh kemana sekarang orangnya. Oh, lagi bunda mintain tolong beli gula di warung Bu Tati. Kau ini, Cai, kebetulan aja pas kau datang ke sini si Titi lagi pakai baju hitam terus. Iya, Cai, gak berarti dia lagi galau kok. Dia baik-baik aja. Lagian baju hitam atau pakaian hitam-hitam itu gak selalu identik dengan yang sedih atau berduka kan. Apalagi galau. Di kehidupan masyarakat adat tuh yang menganggap bahwa pakaian hitam adalah sakral dan kedamaian ada. Iya, aku pernah baca itu, Bu Bun. Suku Kajang Amatoa punya tradisi menggunakan pakaian serba hitam di kisah harian sehari gitu. Di mana itu, Bung? Suku Kajang Amatoa itu berada di Kabupaten Bulukumba, di Sulawesi Selatan sana. Tepatnya sekitar 200 km ke arah timur kota Makassar. Suku Kajang hanya mengenakan satu warna untuk pakaian adatnya, ya warna hitam itu. Masa ada yang begitu, Pung? Gak kenal warna yang lain gitu selain hitam? Wah, kalau soal itu aku tidak terlalu paham. Seingatku dalam bacaan di koran itu beberapa waktu lalu, ada artikel tentang suku Kajang itu. Dan dibilangnya kalau mereka hanya mengenal satu warna untuk pakaian adatnya, yaitu hitam. Eh, ngomong-ngomong soal suku Kajang, Titi kayaknya punya deh kenalan dengan salah satu orang penting di komunitas adat itu. Iya kan, Ti? Mana tuh Titi? Wah, tumben tuh. Po Titi punya teman keren. Mana dia belum balik-balik juga lagi dari warung. Tuh dia udah kelihatan, lagi jalan ke sini. Senang sekali wajahnya aku lihat. Lagi bahagia sepertinya. Kau, Cai, hati-hati ngomongnya. Jangan bikin wajahnya cerah, berubah cemburut lagi kayak tadi. Paling dah habis ketemu tukang cendol kesayangannya, Pung. Wis, wis, wis, toh, Cai. Cai, ojo digodoh terus di tikuwi. Masak nih. Wis, entuk gula nih, Ti. Nduk, kenapa senyum-senyum sendiri dari jauh? Apa yang bikin kamu senang? Ini, Bun, gulanya. Ya, aku lagi seneng, Bun. Masa tadi Bu Tati itu yang punya warung bilang aku kurusan, kan aku seneng. Iya, elah. Gua kira abis ketemu Kang Cendol. Ih, apaan sih kamu, Cai? Tukang cendol mulu dari tadi yang diomongin. Aku gak ada apa-apa ya sama tukang cendol itu. Wes, wes, Titi. Yo, wes, wes, yo. Nih, Cai juga deh. Wes, wes, ah, wes. Iya, kau ini, Cai. Tadi katanya sudah janji gak mau usil lagi. Oh ya, Ti. Kata Bunda kamu punya kenalan orang penting di suku Kajang. Coba ada nomor HP-nya enggak? Kita mau ngobrol-ngobrol nih. Ngobrolin tentang pakaian hitam-hitam artinya apa? Selain kalau Mbak Titi yang pakai jadi galau gitu. Ya, yeah, kamu, Coy. Udah, wes, Jan. Ini loh, mau tanya-tanya soal arti pakaian adat mereka. Kan mereka pakai pakaian adat serba hitam. Pengen tahu apa arti dan filosofinya gitu loh. Wah, pas bener, Pung. Aku kenal dengan kepala desa Tanah Toa. Nah, beliau juga sekaligus sebagai Gala Lombo dalam struktur adat. Namanya Pak Salam. Wah, aku hebat kok, Nduk. Kenal ruang penting. Iyalah, Bun. Oh ya, Pung. Aku mau tanya apa ya? Dicatat dulu kali ya. Nanti aku tanya deh ke Pak kepala desa itu biar jelas. Oh iya, iya. Tapi nanti di loudspeaker ya, Ti. Biar jelas. Aku ikut dengarnya. Siap, Pung. Sesuai dengan Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Masyarakat Adat Pasal 26 Ayat 1, masyarakat adat memiliki hak atas tanah, wilayah, dan sumber daya yang mereka miliki atau duduki secara tradisional atau sebaliknya, tanah, wilayah, dan sumber daya yang telah digunakan atau yang telah didapatkan. Ayat 2, masyarakat adat memiliki hak untuk memiliki, menggunakan, mengembangkan, dan mengontrol tanah, wilayah, dan sumber daya yang mereka miliki atas dasar kepemilikan tradisional atau penempatan dan pemanfaatan secara tradisional lainnya, juga tanah, wilayah, dan sumber sumber daya yang dimiliki dengan cara lain. Ayat 3, negara-negara akan memberikan pengakuan hukum dan perlindungan atas tanah, wilayah, dan sumber daya tersebut. Pengakuan itu harus dilakukan sejalan dengan penghormatan atas kebiasaan, tradisi, dan sistem penguasaan tanah pada masyarakat adat yang bersangkutan. Areni Senagar, teko komunitas Using Bakungan Banyuwangi. Ayo konco-konco adat kabeh kang ono ring Nusantara panjerlan rungok kena terus Radio Gaung Aman. Anda masih mendengarkan siaran Warung Aman. Coba kau lihat cai pertanyaannya, sudah mantap belum ini? Wah, mantep, Pung. Ayo dah, lanjut di telepon Mbak Titi. Ojo lali speakernya ya, Nduk, sing seru. Biar Bunda semuanya bisa dengar. Siap, Bun. Assalamualaikum, Pak Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Salam apa kabar? Iya, alhamdulillah baik, Ibu. Oh, ini nih Pak Salam, saya Titi di warung lagi sama Bunda Nuning, sama Abang Opung dan juga Icai. Pengen tanya-tanya seputar pakaian adat dari suku Kajang sama Toa. Nah, ya. Pengen tahu nih teman-teman di sini, kenapa masyarakat adat suku Kajang sama Toa menggunakan pakaian serba hitam? Ada nggak makna di balik mengenakan pakaian serba hitam tersebut? Jadi masyarakat adat itu menggunakan pakaian warna hitam karena pertama mereka berasal dari yang gelap terus ke terang benderang. Itu yang pertama. Terus yang kedua, warna hitam itu adalah lambang kesederhanaan. Makanya masyarakat adat itu memakai warna hitam melambangkan bahwa mereka itu adalah sederhana. Walaupun mereka mungkin punya tanah yang luas, ternak yang banyak dan mungkin punya kendaraan, tetapi perlakuan hari-harinya itu tetap sederhana. Nah, kemudian yang ketiga, warna hitam kan salah satu warna yang melambangkan warna hitam itu adalah warna tua. Jadi mereka pilih karena mereka menganggap bahwa warna hitam itu adalah warna tua, identik dengan nama pemangku adatnya sekaligus nama wilayahnya, tanah tua dan dikepalai oleh seorang pemangku adat yang bernama, yang bergelar Ampa Tua. Ya. Terus kemudian Pak Salam, apakah memang masyarakat suku Kajang ini menggunakan pakaian serba hitam dalam kehidupan sehari-hari atau memang hanya pada acara-acara tradisi atau adat tertentu? Masyarakat adat itu menggunakan warna hitam sehari-hari yang memang berada dalam kawasan dalam. Beda mungkin kalau di luar, itu mungkin sewaktu-waktu mereka menggunakan warna hitam. Tetapi yang pasti kalau masyarakat yang masih tinggal dalam kawasan adat, dalam hal ini kawasan Rembang Timpah, itu kehidupan sehari-harinya menggunakan pakaian warna hitam. Jadi semuanya dari ujung rambut sampai ujung kaki ini semuanya pakai berwarna hitam ya Pak Salam ya? Iya. Nah ini kan saya lihat-lihat nih di internet, di suku Kajang boleh katanya orang luar tamu masuk ke dalam komunitas adat suku Kajang. Nah ini aturannya untuk para tamu yang datang bagaimana dengan menggunakan pakaian hitam? Jadi siapa pun tamu yang mau masuk kawasan itu diperbolehkan sepanjang melalui apa? Melalui prosedur yang sesuai dengan aturan-aturan yang masyarakat adat itu memiliki di dalam. Contoh bahwa semua tamu yang akan berkunjung itu adalah harus seizin dengan salah satu pemangku adat yang bergelar Galak Lombok. Jadi Galak Lombok itu dijabat oleh kepala desa Tanah Tua itu apa otomatis. Yang kebetulan yang Galak Lombok atau Kepala Desa Tanah Tua saat ini adalah saya. Dan semua tamu itu harus izin ke saya baru bisa masuk. Terus semua tamu diwajibkan untuk mengikuti aturan-aturan yang ada di dalam. Kalau mereka atau mungkin tamunya itu mau masuk ke dalam, contoh harus menggunakan pakaian hitam, kemudian mereka tidak menggunakan alas kaki. Saya kira seperti itu. Nah, untuk menggunakan pakaian hitamnya, ini bawahannya apakah memang masih boleh menggunakan rok bagi perempuan atau celana jeans bagi laki-laki, atau memang menggunakan seperti sarung atau bagaimana, Pak Salam? Jadi tamu itu tidak harus nanti sarung, tidak harus rok apa dan lain, kita tidak tentukan seperti itu. Yang pasti intinya itu adalah warna hitam atau warna gelap. Boleh jeans, yang penting mereka itu menggunakan warna gelap. Nah, kalau saya lihat-lihat lagi nih di internet, suku Kajang sendiri ini punya sarung khusus yang dibuat oleh masyarakat suku Kajang dan juga ikat kepala kalau nggak salah nih Pak Salam. Bagaimana ini bisa dibantu dijelaskan? Oh iya, itu betul sekali bahwa sarung mereka itu dibikin sendiri. Jadi mereka prosesnya panjang. Mereka beli benang warna putih, kemudian terus ditantang di sini dengan alat perwarna ditanam di sini di kawasan adat. Kemudian ditenun sendiri, termasuk itu pengikat kepalanya yang kita beri nama itu Pak Sapu kalau di sini. Satu pertanyaan terakhir, Pak Salam. Ini kan ya. Pak Salam selaku kepala desa dari Tanah Toa dan juga ya. Gala Lombo. Iya, Gala Lombo ya. Sebutannya. Nah, ini ada aturan ya. Lagi nggak? Misalkan saya sama teman-teman nih di warung pengen suatu hari nanti berkunjung ke komunitas suku Kajang, aturan apa lagi sih yang harus kita patuhi selain menggunakan pakaian hitam? Saya kira itu yang pertama. Harus mematuhi aturan-aturan seperti menggunakan pakaian hitam. Kemudian ada beberapa hal yang perlu kita hindari, seperti jangan terlalu banyak menegur apa yang dilihat di sana. Kemudian kita tidak menggunakan alas kaki. Kemudian ada empat yang perlu kita jaga selama berada kita di dalam. Ya, itu pertama itu kaki perlu dijaga, jangan salah angkat. Artinya dalam hal ini jangan salah melangkah, karena bisa saja karena kaki kita tidak kita jaga langkahnya, bisa kita celaka. Kemudian itu yang pertama. Kemudian yang kedua, itu tatapan mata itu harus kita jaga selama berada di dalam. Jangan karena pandangan kita orang bisa tertimbun, karena pandangan kita orang bisa merasa tidak enak. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ada mulut kita, jangan sembarangan ngomong. Oleh karena itu mungkin kalau di Nexus kan kita dilarang sembarang upload apa dan lain-lain. Kalau di dalam itu dari dulu kita terapkan seperti itu, jangan sembarang ngomong, karena bisa saja hasil omongan kita itu mencelakai diri kita sendiri. Kemudian yang keempat, ada tangan kita. Tangan itu tidak boleh kita sembarang pakai memegang sesuatu kalau bukan hak kita. Jadi itulah yang perlu kita hindari selama berada di dalam. Saya kira untuk sementara itu saja, dan insya Allah mungkin kalau Mbak mungkin bersama teman-teman berkunjung ke masyarakat adat, nanti kan sebelum ke sana, nanti kan mungkin mampir di rumah, nanti insya Allah dikasih arahan-arahan atau petunjuk-petunjuk, itu yang bisa dilakukan di dalam dan itu yang jangan dilakukan di dalam. Saya kira seperti itu, Mbak. Oh, siap, Pak Salam. Nanti kalau saya ke sana, saya kabarin nih, Pak Salam ya. Iya. Iya, terima kasih informasinya, Pak Salam. Mohon maaf mengganggu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, akhirnya gue paham sekarang. Ternyata pakaian hitam gak selalu berarti sedang berduka atau lagi bersedih ya. Nah, itu paham. Gak selalu berarti duka. Buktinya suku Kajang menganggap sakral pakaian serba hitam itu. Wah, jadi nambah pengetahuan baru nih buat saya. Iya, sama pun Bunda juga. Ternyata sampai aturan menggunakan warna pakaian saja diatur ya dalam adat dan ada filosofinya. Tapi ngomong-ngomong kau Ti, kenapa pula pakai kaos hitam dan celana jeans hitam juga? Aku pun baru sadar sudah beberapa hari ini kau pakai pakaian yang sama. Ini loh, Pung, pakaian hitam ini bikin aku kelihatan kurus. Bu Tati yang tadi punya warung tua serba aja bilang aku kurusan. Nah, ini juga kan musim kering, Pung. Air udah susah dari kemarin. Jadi kita ngirit mandi kan, Bun? Iya. Nah, jadinya aku pakai pakaian hitam-hitam aja tiap hari. Nggak harus ganti tiap hari juga, kan? Ini kaos nih yang aku pakai. Udah 2 hari, nggak kelihatan kotor, kan? Lah, nggak gitu juga, kali. Mari. Kenapa pakai kaos hitam dan celana jeans hitam juga? Aku pun baru sadar baru beberapa hari ini apa sih ngeri. Ulang. Ya udah. Terima kasih sudah mendengarkan siaran Warung Aman ya. Ingat, jangan sampai lewatkan siaran Warung Aman berikutnya. Burung Irian, bukan burung Garuda. Cukup sekian dan sampai jumpa. Masyarakat adat berdaulat, mandiri, bermartabat.